Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kekhususan dalam zikir pasca salat Jumat? Jazakallahu khairan khair, insyaallah. Teman-teman sekalian, dalam bahasan Jumat ada ayat Quran khusus. Di situ turun Quran surah ke-62 ayat 9 sampai ayat ke-11. Amalan pasca salatnya di ayat yang ke-11-nya. Di ayat 10-nya, maaf, ayat 10 posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Baik. Fa idza qudiyatish shalatu, maka jika salat telah dituntaskan, ya. Fantashiru fil ardi, silakan menyebar di muka bumi. Wa dzkurullaha, kemudian berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir kepada Allah. Jadi, amalan pasca Jumat juga tidak menghilangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sifat zikirnya ya, mungkin bisa berbeda dengan salat biasa. Ya, karena amalan Jumat itu ya beda sifatnya dengan salat-salat biasa. Bisa menghadirkan waktu yang singkat saat Anda beraktivitas. Ada orang mungkin sedang rapat, ada orang mungkin sedang bekerja, ada orang shiftnya terbatas, harus shift gantian dengan orang lain, kan? Begitu Anda selesai Jumat, kadang-kadang mesti pergi, meninggalkan, segera datang ke tempat kerjanya masing-masing. Misal, bagi yang seperti ini, ya kata Al-Quran, Allah berfirman, silahkan menyebar di muka bumi. Fantashiru fil ardh. Silahkan menyebar. Tapi penyebaran ini disertai dengan zikir. Wadhkurullaha katsira. Dan sebut nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsir lagi kemudian di Quran surah ke-4 ayat 103 itu. Ya fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri ya. Bagaimana zikir berdiri? Jalannya ingat Allah. Orang yang jalannya ingat Allah akan beda dengan yang tidak ingat Allah. Maka jalannya tawadhu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ketika Anda selesai Jumat, kemudian berjalan, berpisah menuju tempat tinggal Anda atau tempat kerja Anda, ya karena Anda mesti buru-buru misalnya, ya belum menuntaskan zikir-zikir kalimat tadi seperti yang kami ajarkan, maka tidak menghambat Anda untuk berzikir kepada Allah dalam perjalanan. Maka jalanlah dengan tawadhu, mengingat Allah. Kalau mata mengingat Allah tidak akan menatap yang dilarang. Quran surah 24 ayat 30. Kemudian Anda bisa mengeluarkan di jalan dengan kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil jalan. Istighfar, enggak ada larangan. Di jalan menghafal Quran, membacakan ayat-ayat Quran seperti ayat yang tadi, enggak ada halangan. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara Jumat dengan salat biasa, cuman kondisinya mungkin yang berbeda. Ya, kondisinya yang berbeda. Jadi silahkan pasca salat Jumat Anda bisa teruskan dengan istighfar, Anda teruskan kemudian dengan kalimat-kalimat tadi, kalau bisa berdoa, kemudian tunaikan salat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian pergi meninggalkan majlis atau masjid untuk kembali ke tempat Anda beraktivitas. Kalau memang Anda harus segera karena aktivitas tertentu, maka saat Anda meninggalkan tempat sholat menuju tempat Anda, itu bisa dimaksimalkan zikir sepanjang yang Anda mampu dan sepanjang yang Anda bisa. Bisa menghafal Quran, mengucapkan istighfar, membaca doa, atau kalimat-kalimat thayyibah yang bisa Anda sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.